bergemar di darah tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang bergemar di dada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti, kalau yang selalu ku nanti hadirkan bahagia di hati. Polisi sebuah definisi ke nanti.